تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Kepada segenap jamaah majelis taklim wal maulid aridwan wabil khusus guru kita Ustaz Muhammad Nasihin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, segala ma'unah, pertolongan Allah sehingga kita dimudahkan, diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis taklim wal maulid aridwan. Mudah-mudahan semoga niatan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah majelis ini telah memasuki di penghujung tahun 1435 Hijriah. Insyaallah minggu depan kita sudah masuk di tahun baru 1436 Hijriah. Alhamdulillah ketika memang tahun baru itu perlu dirayakan, maka sungguh lebih berhak tahun baru Islam kita rayakan dibanding dengan tahun baru yang lainnya, tahun baru Masehi. Insyaallah di pertemuan kita minggu depan kita akan kembali belajar tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditambah dengan sedikit faedah daripada bulan Muharram, salah satu bulan yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di ketika kita beribadah di dalamnya mendapatkan beberapa keutamaan, terutama nanti akan ada puasa Asyura. Fa insya Allah penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di minggu depan. Demikian pengumuman dari kami. Mungkin langsung dilanjutkan oleh Ustaz Muhammad. Fa'alal mukarram fa'alitwaddal. Allahumma sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mulai untuk ta'lim, mari kita sama-sama memohon kepada Allah dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, khususnya Akhina Sujai yang kemarin pulang dari Aridwan ditabrak oleh orang mabuk. Semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa berzikir memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bersenandung tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru, Rasulullah akan muncul dan akan selalu muncul alaina kepada kita. Min saniyatil wada', dari Bukit Saniyah Al-Wada. Ini menggambarkan kegembiraan orang Ansor ketika menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita maknai kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah muncul di hati kita dan kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita perlu dengan pengorbanan, perlu dengan mujahadah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah yang semestinya jalan semestinya itu mungkin beberapa mil saja, namun ditempuh berhari-hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan dalam peristiwa hijrah dari rumahnya Rasulullah saja ke Gunung Thur yang menjadi tempat persembunyian pertama itu ada sekitar 5 mil perjalanan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngodok enggak pakai sandal, berdarah, penuh dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah muncul Rasulullah di hati kita, wajib syukru alaina. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai, sudah kita ini menyatu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita mencerminkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikatnya wajib syukru. Itulah hakikatnya wajib kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Yang kemarin kita menjelaskan tentang punjer daripada agama ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk untuk memberikan hidayah kepada seluruh makhluk dan untuk menyempurnakan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawinya. Kemudian wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirah, Allah membantu menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang nampak. Akidah kita kepada mukjizat adalah sesuatu yang Allah berikan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Seakan-akan mukjizat itu firman-Nya Allah yang mengatakan kepada para makhluk, sadaqa abdi hadza fi mad'ahu minan nubuwah. Iki nabiku betul, ini rasulku betul, ini utusanku. Jadi mukjizat itu seakan-akan kayak gitu. Seakan-akan ucapannya Allah, firman-Nya Allah kepada makhluk ini bahwa ini betul nabiku, ini betul utusanku, ini betul kekasihku. Maka mukjizat diartikan sesuatu yang luar biasa menurut pandangan manusia saja. Adapun dari Allah sama saja, tidak ada perbedaannya. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Ya, mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Mukjizatnya Nabi Dawud alaihi salam melelehkan atau membuat besi kayak lilin gitu. Ini semuanya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Lah, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ya, memanggil pohon untuk datang di hadapan beliau. Pohon tersebut mengangkat akarnya, berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batu yang dipegang Rasulullah semuanya ikut bertasbih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang paling besar mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau memang mukjizat-mukjizat yang lain telah sirna, telah tiada dengan zaman. Tapi mukjizat Al-Qur'an masih terjaga dan sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Maka kalau kita kepingin punya hubungan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih ada mukjizatnya Rasulullah. Ya. Kita perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim yang kata Rasulullah, afdal ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana bagian kita kepada Al-Qur'anul Karim? Ini mukjizat. Adapun hal-hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya banyak sekali. Ada namanya keramat atau karomah. Keramat itu Allah berikan kepada para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Keramatnya Sunan Bonang, keramatnya Sunan Ampel, keramatnya Habib Bakar, keramatnya fulan, keramatnya Mbah Hamid. Itu namanya keramat. Ya. Hal yang luar biasa yang Allah nampakkan di tangannya para wali, di tangannya orang yang punya hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keramatnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Pernah Sayyidatuna Fatimah itu mengirimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu mangkok cuma ada dua roti sama sepotong daging, kasihkan kepada Abah, dikirimi oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Kemudian nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibuka sama Rasulullah, talam itu dibawa lagi ke Rasulullah kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra, ayo makan bareng-bareng. Kemudian Sayyidina Fatimah membuka itu talam, tiba-tiba di talam tersebut bukan cuma dua roti tok, full roti dan full daging. Subhanallah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari mana engkau dapatkan ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah yang menjadikan putriku seperti Sayyidatuna Maryam. Yang di Al-Qur'an disebutkan ceritanya Sayyidatuna Maryam, keramatnya Sayyidatuna Maryam. Maka orang yang ingkar dengan keramat berarti ingkar dengan Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an sudah disebutkan keramatnya Sayyidatuna Maryam. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaryal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu di Al-Qur'anul Karim menunjukkan tentang keramatnya Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam. Itu namanya keramat yang diberikan Allah, ditampakkan Allah kepada para walinya. Ada kalanya hal luar biasa yang Allah berikan kepada orang mukmin biasa. Tidak ada hubungan khusus sama Allah, tapi kadang luar biasa. Dan kebanyakan ini diberikan kepada orang yang tidak punya dosa biasanya, anak kecil. Namanya ma'unah, namanya bantuan Allah. Luar biasa. Kayak mungkin satu bis kecelakaan semuanya mati, ada toh ini yang selamat, anak kecil ini yang selamat. Itu luar biasa kan, keluar dari pengadatan, pengadatannya orang ini semuanya mati. Ya. Adatnya kebiasaan orang, anak kejaduan, kejatuhan itu pasti mati, tapi luar biasa namanya maunah ini namanya. Diberikan Allah kepada mukminin. Ya. Yang keempat ada namanya irhasot. Irhasot itu hal luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi. Belum jadi nabi, belum jadi rasul, calonnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kecil sebelum lahir itu sudah nampak irhasot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 14 tiang kekaisaran di Iwanu Kisro Persia runtuh semuanya. Karena sebabnya Rasulullah SAW lahir, apinya orang-orang Majusi di Iran padam, padahal 1000 tahun tidak pernah padam sama sekali. Ketika Rasulullah lahir, danau sawah yang ada di Syam surut airnya, tidak ada sebabnya. Ini semuanya adalah irhasot, hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepada calon para nabi, calon para rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecil Rasulullah di Bani Sa'ad, di desa Bani Sa'ad, pasti kalau Rasulullah main itu pasti dinaungi oleh awan. Enggak pernah kepanasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya irhasot, ya. Nah, ini empat ini diberikan Allah kepada para mukminin, orang-orang yang beriman. Dua diberikan Allah kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang kafir. Yang pertama namanya istidraj. Istidraj itu hal luar biasa yang Allah berikan kepada orang fasik, kepada orang yang tidak pernah sholat, kepada orang kafir. Bahkan orang kafir pun mungkin bisa. Ini namanya irhasot, apa istidraj. Bahasa Jawanya istidraj itu apa? Penglulu, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kayak sulap, santet, sihir, kadang hasil, kadang berhasil, kan luar biasa. Ya. Itu kan kadang berhasil, kadang hasil memang. Maka ini namanya istidrojat, dilulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginannya hasil, keinginannya nyantet orang hasil, waliyatubillah. Ya. Nah ini namanya istidrojat. Maka jangan mudah-mudah tertipu dengan kesaktian orang, lihat orangnya. Ini namanya istidrajat, ya. Dajjal itu nanti di akhir zaman dalam riwayat hadis kalau ngomong hayya sama amtiri, hai langit turun hujan, seketika turun hujan. Wah, hebat ini. Sakti mandraguna dajjal ini. Ya arad ambiti, hai bumi, tumbuhlah pepohonan, langsung tumbuh, hebat. Sampai Dajjal itu ngomong kepada kuburan, kumi, kum, semuanya disuruh untuk bangun, bangun semuanya, orang-orang mati itu bangun semuanya. Wah, hebat dan sakti ini. Padahal itu Dajjal, kadzab al-la'in, yang terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidrajat. Maka jangan mudah tertipu dengan hal-hal sing nyeleneh-nyeleneh, hal-hal sing aneh-aneh. Lihat orangnya. Kalau orangnya itu lurus, kalau orangnya istiqomah, insya Allah itu namanya keramat, baik. Tapi kalau orangnya tidak istiqomah, orangnya tidak pernah sholat, orangnya naudzubillah min dzalik keimanannya, nah itu namanya istidrajat, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini penting ya, karena kebanyakan matanya orang awam itu cuma ngelihat kesaktiannya tok, cuma ngelihat apa sing penting, apa manjur sementing apa gitu, berangkat ke sana. Loh, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang percaya sama dukun, orang yang i'tiqad punya keyakinan sama dukun dan mempercayainya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, ini. Ini namanya istidrojat, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut kayak dajjal. Yang terakhir ada namanya ihanat. Ihanat itu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang kafir, orang fasik, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Namanya ihanat. Nyantet gak hasil. Ya, nyihir orang gak hasil. Contohnya ini seperti yang terjadi pada Musailimah Al-Kadzab. Dahulu zamannya Rasul ada nabi palsu yang namanya Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ini ngaku jadi nabi. Lek kono daerah Muhammad bin Abdullah, lek kene daerahku. Perasane nubuah kenabian itu kerajaan, nah bukan kerajaan, bukan kekuasaan. Kenabian majelis jauh dari kekuasaan. Politik jauh, majelis kita ini enggak bisa. Majelis kita agama lebih tinggi dari politik, lebih tinggi dari kekuasaan. Hina itu kekuasaan di mata kita. Sampai as-salafuna mengatakan kekuasaan politik itu kami tidak ridho. Jaranku dikai kekuasaan tidak ridho. Apalagi kita orang ya, hina sekali ya. Waliyadubillah. Nah apa namanya, Musailimah Al-Kadzab itu ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, sehingga didatangi oleh kaumnya. Hai nabi, Muhammad bin Abdullah di Medina itu ketika didatangi orang buta satu, kemudian ditiup oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad bin Abdullah di Medina itu langsung sembuh. Ini ada orang buta ini, coba coba ada pijak CC gitu. Maka disebul ambek Musailimah Al-Kadzab, ngaku jadi nabi. Ternyata sing waras melo buta. Nah, sing waras ini ikut buta juga. Alhamdulillah. Pernah juga dalam hadis disebutkan Musailimah Al-Kadzab mengusap rambutnya orang yang botak, anak yang botak, yang enggak, yang terlahir tanpa rambut. Bapake, ibuke kepengin waras. Ya, mungkin ini dikawak nang Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu ini. Dilus-lus sampai Musailimah Al-Kadzab. Ya. Ternyata subhanallah, bukan cuma yang botak anak ini dok, sampai 7 turunan itu loh juga botak. Nah, anak rambutnya. Ini namanya ihana. Luar biasa kan bisa membotakkan orang. Ya. Luar biasa kan bisa membotakkan orang, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Ini namanya ihana. Maka hati-hati menyikapi hal-hal yang luar biasa di masyarakat. Aneh-aneh lihat orangnya. Maka urusan ini semuanya lebih penting lagi kalau kita ini memiliki istiqomah. Istiqomah itu yang lebih penting. Makanya ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau ngawang nang dure hawa jalan di atas air, orang mukmin, orang fasik bisa mungkin kayak begitu. Begitu ah. Yang satu keramat, yang satu istidrot, bisa juga. Ada orang yang kasyaf, kasyaf itu bisa baca pikirannya orang. Orang mukmin banyak, orang kafir pun juga banyak gitu itu. Ya. Maka yang paling kita tekankan adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Pertama kali kita latih istiqomah fi'li, istiqomah perbuatan kita. Istiqomah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tinggi lagi adalah istiqomah hati kita selalu diawasi, merasa selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi. Istiqomah qalbi namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang nampak. Ini sedikit pelajaran tentang masalah hal-hal luar biasa yang nampak di mata masyarakat. Maka janganlah kita mudah terpercaya dengan propaganda keanehan-keanehan orang. Ya, lihat orangnya. Dia itu istiqomah, dia itu sholat, insya Allah dekati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan cara untuk bagaimana sih kita ini berteman. Bagaimana sih kita ini mujalasa duduk? Kata Rasulullah, "Khalitu al-kubara." Bergaulah engkau dengan orang-orang kabir, orang-orang besar. Orang-orang yang pikirannya itu bukan pikiran duniawi aja. Wasailu al-ulama, kata Rasulullah, dan bertanyalah engkau kepada orang-orang yang punya ilmu. Jangan tanya kepada orang yang bodoh tapi fisnya punya ilmu. Banyak sekarang seperti itu. Tanya orang yang punya ilmu, yang keilmuannya itu dipertanggungjawabkan, alias punya guru. Sanadnya gurunya jelas, fulan bin fulan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tanya kepada orang alim, orang yang seakan alim tapi tidak punya guru, tidak punya sanad sama sekali. Ya. Kata orang sanadnya Syekh Yahoo, ya, Ustadz Google. Ya. Yang kata Rasulullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Jangan macam-macam urusan hukum, urusan agama, tanya kepada orang yang punya sanad, punya guru yang jelas nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari mana engkau mengambil agamamu. Atau mengambil agama dari Syekh Yahoo tadi atau Syekh Google tadi, silakan. Ya, tapi yang tidak ada nurnya sama sekali, gitu loh. Nah ini, terus terakhir, wa jalisul kubara wasailul ulama wa apa wa khalitul wa jalisul kubara wasailul ulama wa khalitu al hukama, dan bergaulah engkau dengan orang-orang yang memiliki hikmah, memiliki kata-kata hikmah. Ini cara kita untuk mujalasah, untuk berteman. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, mathalul jalisis shalih kamathali hamilil misik. Perumpamaan teman baik itu seperti orang yang membawa minyak wangi. Minimal antum mendekat tukang minyak wangi disemproti sampean. Meskipun gak tuku, gak duwe-duwe, minimal disemproti pamer. Amen. Metu dari toko minyak wangi pasti wangi. Begitu juga perumpamaan kalau kita berteman sama teman baik, minimal antum kecipratan. Kecipratan baiknya. Oh, fulan bin fulan koncone iki, ya, kecipratan. Tapi sebaliknya, masalul jalisis su ka masali nafikhil kir. Perumpamaan teman buruk adalah seperti tukang las. Sampean melebu nang tukang las, minimal oleh apa? Ambu sangit kan. Metu iku ambu sangit. Atau minimal sampean kecipratan genine, kepeltian genine bolong-bolong. Atau juga terbakar juga. Lah itulah perumpamaannya teman yang buruk. Minimal Anda akan mendapatkan efek. Polisi tanya, iki maling ini koncone sopo? Sampean pernah koncoan sama situ, pasti kena. Lah ini, waliyadubillah. Nah, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertemanan-pertemanan yang baik, sehingga pertemanan yang paling baik adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingatkan, pungkasi tahun ini dengan baik. Pungkasi tahun 1435 Hijriah dengan amalan ibadah yang baik. Kalau dengan puasa yang bisa, alhamdulillah dilaksanakan puasa. Yang penting jangan sampai meninggalkan doa akhir tahun. Ya. Doa akhir tahun ataupun doa awal tahun, ya, kalau bisa sebelum terbenamnya matahari kita berkumpul untuk membaca doa akhir tahun pada hari Jumat kalau tidak salah.

Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عند سوء خزيان جن لهذا الإنسان عبد السوء خزيان من ذنوبه وحلان خائفين لك غدبان من ذنوبه وحلان خائفين لك غدبان خائف إنك غدبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجودك مليان جن لنا جدلنا بالغفران ربنا نزدع فيك ربنا نزد أرضيك ربنا نزدع فيك ربنا نزد أرضيك ولنا ظنك فيك يا رجاء للإيمان يا رجاء للإيمان يا هنان يا منان يا قديم الإحسان يا هنان يا منان يا قديم الإحسان برجو ذك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران لنا خيم راجي تحت بابك لاجي ندخيم راجي تحت بابك لاجي لم يزال بالداجي قائلا يا حنان قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجود المليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران من نبي الأمي وخديجة أمي من نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الخصم سيدة النسوان سيدة النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجو ذك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه.